Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Wa ma'asyar al-ikhwah wa talabah rahimani wa rahmakumullah. Fa insyaallah ta'ala pada kesempatan di malam hari ini yang biasanya diisi oleh Ustazuna Ustaz Abu Zainab hifdzahullah ta'ala, tapi beliau berhalangan sehingga kita manfaatkan kesempatan yang ada untuk melanjutkan pembacaan kita dari kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudhala karya Al-Imamul Hafidh Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai pada bab yang ketiga, Dzikru Al-Hassu ala talabul ilm wal mudawamati ala talabih. Penyebutan atau pembahasan tentang ya anjuran hasungan untuk menuntut ilmu dan senantiasa ya berada di atasnya. Terakhir kita sampai pada ucapan beliau, menukil dari ucapan al-imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, ya, menggambarkan tentang keadaan seorang alim, seorang berilmu yang tidak sesuai dengan karakter seorang ahlul ilm, yaitu al-qurbu bil amir, dekat dengan seorang pemimpin. Ya, kata beliau rahimahullah, ma aqbaha, ini kata Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu an atau rahimahullah, ma aqbaha bil alim yu'ta ila manzilih fayuqal aynal alim fayuqal indal amir. Betapa buruknya ya apabila ada seorang alim, seorang berilmu didatangi ke rumahnya, akan tetapi dikatakan ainal alim, mana alim fulan, fayuqal indal amir, lalu dijawab apa, ada di sisi amir. Nah, ada di sisi pemimpin. Ainal alim, ditanya di mana alim fulan, fayuqal indal qadhi. Nah, dijawab alim fulan ada di tempat al-qadhi, di tempat seorang qadhi, seorang hakim. Ini di tempat seorang pejabat. Setelah kita sebutkan bahwa perkara seperti ini itu aib di kalangan para ulama salaf, ya, apabila ada seorang alim dekat dengan pejabat, dekat dengan penguasa, ini merupakan aib. Bahkan sebagian para ulama menolak hadis kalau ada seorang muhaddis kemudian dia menjabat menjadi seorang pemimpin, apakah dia qadhi atau yang semisalnya, maka hadisnya itu ditolak atau hadisnya menjadi lemah. Ini ya. Nah, karena fitnah, ya, fitnah. Jabatan itu fitnah, sehingga jabatan itu bukan dicari, dan tercela seorang meminta ataupun mencari jabatan, apalagi seorang alim, tidak pantas. Malil alim wa malil qadhi, apa urusan seorang alim, apa urusan seorang qadhi, seorang hakim, menteri atau yang semisalnya, ya, artinya bukan sesuatu yang pantas, nggak nyambung, ya. Wamalil alim, wamalil amir. Apa urusan seorang alim, apa urusan seorang amir? Yang bagi alim an yakuna fi masjidihi yaqra fi mushafih. Sepantasnya seorang alim dia duduk di masjid. Ya. Duduk di masjid, dia membaca mushafnya. Membaca kitabnya atau yang semisalnya. Ya ini sibuk dengan ilmu, apakah dia mengajar ataupun muzakarah, ini ya seharusnya seorang alim itu seperti ini karakternya. Nah, bukan malah apa? Dekat dengan kepemimpinan atau dekat dengan kekuasaan. Apalagi berambisi untuk menjadi seorang pejabat. Ya. Nah. Kemudian Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah melanjutkan menukil kalam atau ucapan dari Al-Imam Asy-Sya'bi. Al-Imam Asy-Sya'bi, nama beliau adalah Amir bin Syarahil, seorang tabi'in ya, Syabi, murid dari Ibnu Abbas. Nah, Al-Imam Syabi ini dikenal dengan hafalan yang sangat kuat. Ya, beliau pernah mengatakan, Imam Syabi, beliau pernah mengatakan, ma katabtu al-bayda atau ma katabtu sauda alal bayda. Aku tidak pernah menulis ya yang hitam di atas yang putih. Yaitu beliau tidak pernah menulis, Al-Imam Asy-Sya'bi, beliau sama sekali tidak pernah menulis. Nah ini. Artinya apa? Artinya beliau ya ingatannya sangat kuat. Nah, sekali dengar langsung nempel. Dan beliau tidak pernah mengatakan kepada gurunya a'id, ulangi, itu tidak pernah. Ya, tidak pernah mengatakan kepada gurunya tolong ulangi, itu enggak pernah. Ya. Nah, ini. Tapi yang seperti ini tentunya tidak bisa kita tiru, sangat berbeda keadaannya ya. Jangan ada yang menganggap dirinya seperti Imam Syabi. Oh, Anda enggak perlu nulis misalnya. Sekali dengar langsung nempel. Nempel di mana? Ya. Nah, ini. Kebanyakan kita atau mungkin semuanya kita ya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya, hanya sekedar lewat. Kalau tidak dicatat ya lepas ilmunya, lepas faedah-faedah yang ada. Nah. Ya. Nah, ini sehingga menulis, mencatat fawaid, faedah-faedah ilmiah itu sangat penting ya. Dan itu adalah da'bu tullabul ilmi, kebiasaan para penuntut ilmu. Catat faedah. Ya. Nah, jangan dibiasakan taklim itu tangan kosong ya. Nah, ini. Kalau bisa semuanya mencatat. Mencatat apa yang bisa antum catat? Ya. Masa dari awal taklim sampai akhir taklim gak ada faedah yang bisa antum catat satupun? Ini aneh. Catat faedah yang bisa antum catat, catat. Ya. Apalagi ini isinya faedah semua, ucapan-ucapan ulama, syair-syair ini faedah semua. Yang bisa antum catat. Ya. Ucapan-ucapan yang menurut antum itu sangat bagus, ya semuanya bagus ucapan beliau ya. Nukilan-nukilan yang beliau nukil di sini bagus semua tentunya, tapi mungkin ada satu ucapan yang yu'jibukum, ucapan yang sangat mengagumkan bagi antum atau bagi kita semua, dicatat. Ya. Ini faedah. Nah, kalau sekarang antum belum butuh atau belum merasakan manfaatnya mencatat, nanti antum akan merasakan. Ya. Akan merasakan karena ilmu itu berkembang. Ya, ilmu itu berkembang. Dicatat ya, yang bisa dicatat. Jangan biasakan apa? Jiping, tahu jiping ya? Ngaji kuping. Hanya modal kuping, ya. Baik, kata Imam Syabi rahimahullah, ya tullabul ilm, wahai para penuntut ilmu, la tatlubul ilma bisafahatin wa taish. Janganlah kalian menuntut ilmu dengan kebodohan dan kengawuran. Toish. Toish itu artinya sikap ngawur atau sikap sembrono. Ya. Jangan kalian menuntut ilmu dengan safahah. Dengan kebodohan dan dengan kengawuran. Ya. Tidak ada apa istilahnya? Tidak ada ketentuan. Yang namanya menuntut ilmu itu ada ketentuannya, ada tahapan-tahapannya, ada jenjang-jenjangnya. Nah ini ya. Utlubuhu bisakinati wa waqarin wa tu'adah. Tuntutlah ilmu dengan sakinah, dengan tenang. Wa waqar, dan dengan kewibawaan. Wa tu'adah. Dan dengan ketenangan, tu'adah. Ya. Sakinah, tenang, waqar, berwibawa, tu'adah. Tu'adah ini maknanya tidak apa ya? Tidak memborong seperti itu ya. Paham ya? Bertahap, tu'adah ya, tenang. Jangan kita berambisi ya, hendak mempelajari semua ilmu yang ada. Semangat boleh, semangat dalam menuntut ilmu tentunya ini sangat dianjurkan, sangat dituntut. Tapi semangatnya harus penuh dengan pertimbangan. Menuntut ilmu itu banyak proses. Ya. Awali dengan hifdz, menghafal. Nah ini ya. Saya nasihatkan kepada para thalabah terutama yang mubtadi, yang pemula, yang TA, ida tahfid. Ya. Dan seterusnya banyak-banyak menghafal, terutama menghafal Al-Quran. Ini sangat, bukan sangat penting ya, bahkan wajib bagi seorang penuntut ilmu itu harusnya menghafal kitabullah, menghafal Al-Quran, karena itu sumber ilmu. Hafal, hafalkan Al-Quran sedini mungkin, sejak dini, sejak usia belia ya. Kalau kita berkaca, bercermin kepada para salafun as-salih, para salaf, para ulama ya. Mereka itu tidak belajar ilmu-ilmu yang lain sebelum hafal Al-Quran. Tidak belajar hadis sebelum mereka menghafal Al-Quran. Nah ini, jadi menghafal Al-Quran itu sebenarnya syarat ya. Hafal Al-Quran. Al-Imam Syafi'i, beliau hafal Al-Quran di usia 7 tahun ya. Nah, ada yang menghafal di usia 10 tahun sudah hafal Al-Quran, ada usia 15 tahun. Ya ini para ulama ya, mereka menghafal Al-Quran qoblal bulu, sebelum usia baligh itu sudah hafal Al-Quran. Nah ini. Ya. Al-Quran itu modal besar untuk kita belajar ilmu ya. Nah, dan itu sangat bisa dirasakan. Kalau kita menghafal Al-Quran, rajin menghafal Al-Quran, biasanya ilmu-ilmu yang lain itu mudah nyantol, mudah lengket. Nah, kalau gak percaya, ya silakan dicoba. Dan jangan ragu untuk mencoba, untuk perkara-perkara kebaikan, hafal. Dan yang namanya menghafal itu ya seperti antum olahraga kan, riyadhah, latihan. Ya, latihan. Ketika kita sudah terbiasa menghafal Al-Quran atau menghafal apa sajalah, terutama Al-Quran tentunya yang kita bicarakan ya, itu apa, daya ingat kita akan terlatih ya, seperti badan kita olahraga ya kan. Biasanya antum olahraga, kalau gak biasa olahraga kaku ya badannya ya, kalau biasa olahraga luwes, badannya luwes. Benar gak? Seperti itu pula hafalan kita, otak kita, latihan. Dan menghafal Quran itu ya, itu adalah salah satu cara untuk mencerdaskan akal ya. Nah, dan tentunya menghafal Al-Quran itu pun sebenarnya ada metode ya, bukan asal-asalan, ada metodenya, ada metodenya. Nah, dan mungkin ya kita mengakui banyak kekurangan kita ya dalam program-program tahfidz kita mungkin banyak kekurangan, tapi ya apa yang kita jalani ya seadanya kita jalani, kita manfaatkan waktu yang ada. Sini ya. Para ulama kalau mereka membimbing kita menghafal Al-Qur'an ya, itu cara menghafal Al-Qur'an harus banyak-banyak mengulang. Satu ayat diulang 10 kali. Pindah ke ayat berikutnya diulang 10 kali sampai satu halaman itu pun diulang 10 kali. Itu setiap hari. Ya. Besoknya nambah lagi. Diulang, pokoknya mengulang-ulang ya. Mengulang-ulang. Menghafal itu harus mengulang-ulang. Ini. Mungkin hafalan kita kalau rajin mengulang. Ya, makanya harus sejak dini dimanfaatkan waktu-waktu muda antum. Ya. Jangan malas-malas menghafal Al-Qur'an. Dan tentunya sebelum menghafal Al-Qur'an juga harus diperhatikan kebagusan membaca tajwid. Ini perkara yang sebenarnya harus ya, perkara yang harus diperhatikan. Apalagi bagi antum yang menyandang gelar sebagai santri tahfidzul Qur'an. Santri tahfidz itu biasanya ya, kalau pondok-pondok tahfidz apalagi di luar sana ya, di Arab atau di luar negeri lah. Biasanya pondok-pondok tahfidz itu ya identiknya mereka memang segala sesuatu yang terkait dengan Al-Qur'an sudah mereka kuasai. Ilmu-ilmu tajwid itu sudah ya sudah tidak asing lah. Ya, ilmu tajwid, istilah-istilah dalam ilmu tajwid, kitab-kitab tajwid seperti Tuhfatul Atfal, Al-Jazariyah dan seterusnya, itu sudah memang otomatis harus tahu santri tahfidz. Nanti tingkatan berikutnya qiraah ya, qiraah sab'ah, syatibiyah dan seterusnya. Nah ini seharusnya tahfidz itu ya seperti ini jenjang-jenjangnya ya. Nah ini sebagian kita mungkin sudah menduduki atau menjalani beberapa tahun di kelas tahfidz tapi la yuhsinul qiraah, tidak bagus dalam membaca Al-Qur'an. Nah ini sebenarnya bukan enggak bisa, bukan tidak bisa membaca Al-Qur'an dengan bagus, tapi tidak berusaha atau mungkin tidak mau ya. Tidak mau membaca Al-Qur'an yang bagus. Ya. Tidak mau membaca Al-Qur'an yang bagus diterapkan. Ya. Ini. Bahkan ketika antum setoran harusnya setorannya bitajwid. Mujawwad ya. Dengan tajwid. Ini anda perhatikan mayoritas kita, mayoritas santri itu sangat tidak ini ya. Tidak begitu iktina, tidak begitu perhatian dengan tajwid. Baca Al-Qur'an dengan tajwid. Ya. Baca tajwidnya diterapkan ketika ujian, ujian qiraah baru pakai tajwid. Atau mungkin pas lomba aja diterapkan tajwidnya. Setoran tidak diterapkan tajwid. Ini sangat disayangkan. Ya. Nah, sia-sia ilmu tajwid atau pelajaran tajwid yang kita pelajari. Kurikulum tajwid kalau enggak diterapkan untuk apa? Nah. Ini ya. Ini nasihat dan saranan untuk kita semua terkhusus santri tahfidz. Ya, dan semua santri secara umum. Taib. Ini ya. Utlubuhu bisakinati bisakinatin wa waqar wa tu'adah. Nah, tuntutlah ilmu dengan ketenangan, dengan kewibawaan dan dengan tu'adah. Nah. Baik, kemudian kita beliau rahimahullah wa ansyadani Muhammad bin Abdullah bin Zanji al-Baghdadi. Dan telah melantunkan syair kepadaku Muhammad bin Abdullah Az-Zanji al-Baghdadi. Syairnya wa fil ilmi wal islami lil mar'i wazi'un wa fitarki ta'atil fuadil mutayammimu atau mutayam mutayammi basairu rusydin lil fata mustabinatun wa akhlaqu sidqin ilmuha bit ta'allumi wa fil ilmi wal islam, dan dalam ilmu dan Islam seseorang itu merupakan wazi', yakni mani', merupakan penghalang, ya. Ilmu dan keislaman seseorang itu merupakan wazi', penghalang. Ini penghalang apa? Penghalang dari keburukan. Nah, mani'un lisyarr, penghalang dari kejelekan-kejelekan. Wa fi tarki ta'atil fu'adil mutayammi, dan di dalam meninggalkan ketaatan hati, maksudnya dalam meninggalkan hawa nafsu, ya. Tarki ta'atil fu'ad, meninggalkan, mentaati fu'ad, mentaati hati, maksudnya mentaati hawa nafsu. Di dalam meninggalkan hawa nafsu al-mutayam, meninggalkan hawa nafsu yang condong, condong pada kejelekan. Basair rusdin, basair, basair ini khobarnya, ya, merupakan basair, merupakan pandangan terbimbing. Basair rusdin lil fata mustabinah, ya, ini wadhihah, jelas, ya, pandangan terbimbing bagi seorang pemuda yang jelas. Dengan apa? Bitarki ta'atil fu'adil mutayam, dengan meninggalkan hawa nafsu yang condong, akan menghasilkan pandangan yang terbimbing, ya. Wa akhlaqu sidqin ilmuha bita'allumi, dan akhlak kejujuran ilmunya dengan belajar. Taib. Jadi akhlak butuh belajar. Jadi antaranya kita ini belajar akhlak. Kitab ini membahas tentang akhlak. Nah, butuh dipelajari bagaimana akhlak seorang muslim. Nah, semuanya butuh untuk belajar. Taib. Kemudian beliau, ya, menukilkan ucapan dari Al-Imam Sya'bi, ya, masih dari Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, ya. Nah, siapa namanya Asy-Sya'bi? Siapa namanya, Rizky? Al-Imam Sya'bi siapa namanya tadi? Baru kita sebutkan, ya. Nih, buktinya. Bukti sejawaban untuk menangkap pelajaran. Siapa nama Al-Imam Sya'bi? Hafid. Siapa tadi? Siapa kita sebutkan tadi? Disebut, ya, tadi, ya. Al-Imam Sya'bi, beliau adalah Fulan bin Fulan. Siapa? Beliau seorang tabi'in, ya. Nah, Ihsan. Siapa namanya Al-Imam Sya'bi? Nah, ini Hilal. Afjal. Siapa namanya Al-Imam Sya'bi? Man Al-Imam Sya'bi? Tak tadri, enggak tahu. Pindah ke yang besar nih. Aqil. Siapa namanya Al-Imam Asy-Sya'bi? Ya kan? Imam Sya'bi tadi kita sebutkan tidak pernah mencatat, langsung ingat. Nah, ini antum mungkin tadi mencatat, ya. Siapa namanya Al-Imam Asy-Sya'bi? Nah, sebelah sini. Fadil. Siapa namanya Al-Imam Sya'bi? Kalau enggak salah, Imam Sya'bi juga kita ada dalam pembahasan kitab tauhid, ya kan? Tentang 70 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada, kan? Dalam pembahasan kita bertauhid. Siapa namanya? Imran. Siapa namanya Al-Imam Asy-Sya'bi? Enggak ada yang tahu. Allahu musta'an. Baru disebut, ya, baru disebut. Kitabnya aja mungkin enggak tahu siapa yang nulis. Pindah ini ke sebelah sini. Baik. Siapa? Rijal. Siapa? Al-Imam Sya'bi, siapa namanya? Kullukum, yang tahu siapa? Al-Imam Sya'bi, Amir bin Syarahil, ya. Amir bin Syarahil. Asy'abi, seorang tabi'in ya, murid dari Ibnu Abbas. Baik, diingat itu ya, beliau tabi'in terkenal ya. Kata Imam Asy'abi rahimahullah, innama kana yatlubu hadzal ilma man ijtama'at fihi khoslatan, kata khoslatan ya, al-aqlu wan nusuk, hanyalah yang menuntut ilmu di zaman beliau ya, zaman tabi'in ini, zaman tabi'in setelah sahabat, hanyalah orang yang menuntut ilmu, ilmu ini adalah orang yang terkumpul padanya dua sifat, dua khoslah, yaitu apa? Al-aqlu wan nusuk, yang pertama akal, yang kedua ibadah, yaitu orang yang cerdas dan orang yang rajin ibadah. Ini yang menuntut ilmu di zaman beliau ya. Fa in kana aqilan wa lam yakun nasikan, maka apabila ada orang yang berakal, orang yang cerdas, tapi tidak nasik, tidak rajin ibadah, qila, maka dikatakan dalam cetakan lain qala ya, qala hadza amrun la yanaluhu illan nusak, maka beliau akan mengatakan perkara ini yaitu ilmu tidak didapatkan kecuali an-nusak, orang yang ahli ibadah ya, orang yang ahli ibadah. Falam yatlubuh, akhirnya dia tidak menuntutnya, akhirnya dia tidak jadi menuntut ilmu karena enggak punya satu ya, enggak punya satu modal yaitu ibadah. Nah, jadi ini modalnya. Wa in kana nasikan wa lam yakun aqilan, dan apabila ada orang yang nasik, rajin ibadah tapi tidak punya akal, artinya tidak punya kecerdasan, qila atau qala hadza amrun la yanaluhu illal uqala, perkara ini yaitu ilmu tidak didapatkan kecuali orang berakal, falam yatlubuh, sehingga dia tidak jadi menuntut ilmu, enggak punya modal ya. Jadi penuntut ilmu itu bukan orang sembarangan sebenarnya. Nah, mereka adalah orang-orang pilihan, para penuntut ilmu ya, orang-orang terpilih, orang-orang yang mutamayyiz, nah, memiliki mizah, memiliki keistimewaan ya, bukan sembarang orang. Ini di zaman beliau ya, di zaman beliau orang yang menuntut ilmu itu harus orang yang cerdas ya. Banyak orang menjadikan menuntut ilmu agama itu sebagai apa, sebagai pelarian. Nah, ini merupakan suatu bentuk kekeliruan ya. Sekolah di sekolah umum misalnya, ini afwan ya, orang sekolah di sekolah umum, sulit dia belajar ya, sulit belajar ya, tidak pintar, tidak cerdas, sama orang tuanya apa, ya sudah, daripada belajar nggak nangkep-nangkep, mending mondok aja. Nah, ini mending mondok aja. Jadi pondok itu sebagai pelarian ya, kasarnya ya, kasarnya kalau kita katakan, banyak menjadikan pondok itu ya apa aja ya, tempat pembuangan ya, walaupun ini insyaallah tidak ya, tidak tepat, tapi ada pandangan seperti itu di tengah-tengah masyarakat. Pondok itu hanya untuk orang-orang yang kalau belajar di sekolah umum sulit dia belajar, tinggal kelas misalnya. Ya bagus, bagus. Pondok dijadikan alternatif ya bagus. Bukan kita mencela. Bukan berarti kita mencela orang yang tidak berhasil di sekolah umum terus pondok kita cela. Bahkan bagus ya. Sangat bagus. Bahkan kita anjurkan kalau bisa orang mau belajar ilmu agama. Ya. Nah, tapi jangan apa ya, jangan dipandang sebelah mata. Yang namanya mondok itu khusus orang-orang yang afan aja, kecerdasannya kurang. Justru yang mondok itu orang-orang yang cerdas, memiliki kecerdasan yang lebih. Karena kita menghafal ya kan. Mana lebih banyak menghafal, di pondok atau di sekolah? Di pondok. Di pondok kita lebih butuh kecerdasan. Ya. Nah, kita menghafal, belum lagi belajar ilmu-ilmu yang lain. Ya. Nah, butuh kecerdasan. Sehingga ulama itu orang-orang cerdas, orang-orang yang sangat berakal. Wajar mereka para ulama ada yang semakin tua semakin kokoh kecerdasannya. Ya. Dan banyak ulama yang umurnya panjang, ya. Ulama-ulama yang terkenal kecerdasannya ya umurnya biasanya panjang. Kita lihat ulama-ulama yang sudah sangat sepuh seperti Syekh Rabi' yang sudah 80 hampir 90 mungkin sekarang umurnya. Ya, sudah masuk 90. Luar biasa. Nah, ini ya. Jadi butuh kecerdasan dan butuh ibadah. Selain orangnya cerdas, dia juga ahli ibadah. Makanya kalau kita baca biografi para ulama salaf, ya, itu dibahas. Misalnya biografi al-Imam ya banyak ya, Imam Hasan al-Basri atau Imam Ibnul Mubarak yang paling terkenal, yang namanya kita jadikan nama pondok kita, Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Beliau seorang tabi'ut tabi'in, ya, terkenal. Sampai dibahas tentang beliau ini, semuanya beliau luar biasa. Dari sisi ibadahnya luar biasa, ahli ibadah beliau, ubad atau abid. Dari sisi kedermawanannya, beliau adalah orang yang rajin bersedekah. Bahkan beliau membayar para penuntut ilmu, ya. Jadi penuntut ilmu yang dibayar, luar biasa. Ya kalau kita nggak mampu ya, nah kita nggak mampu. Nah kebalikannya mungkin ya, kalau kita ya kebalikannya. Nah ini, beliau membayar para penuntut ilmu, membiayai para penuntut ilmu, ya. Menunjukkan beliau orang yang dari sisi hartanya juga punya harta. Beliau juga terkenal dari sisi jihadnya luar biasa, zuhud luar biasa, dari sisi kezuhud, apa, sikap zuhud beliau terhadap dunia, sikap warok beliau, sikap kehati-hatian beliau, ya, semuanya ada, ya, komplit istilahnya Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Satu aja beliau yang gak punya, apa? Suhbah. Beliau tidak pernah bertemu Rasul. Ya. Beliau tidak pernah bertemu Rasul. Ini aja. Kalau beliau pernah bertemu Rasul, ya sudah beliau luar biasa. Ya. Nah, ini ulama salaf itu seperti itu keadaannya. Nah, ya. Baik. Kemudian, qala Syabi, berkata Imam Syabi melanjutkan ya, falaqad ruhibtu an yakuna yatlubuhul yaum man laisa fihi wahidatun minhuma la aqlun wala nusuk. Dan sungguh aku khawatir, kata beliau, falaqad ruhibtu, aku khawatir ya, ada seorang penuntut ilmu pada hari ini, yaitu pada waktu beliau di masa tabi'in ya. Beliau generasi terbaik, generasi tabi'in itu masih generasi utama. Khairun nasi qarni tsumma ladzina yalunahum tsumma ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah generasiku para sahabat. Tsumma ladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya tabi'in. Tsumma ladzina yalunahum, kemudian setelahnya atba'ut tabi'in. Nah, beliau di generasi tabi'in generasi terbaik. Beliau sudah mengatakan seperti ini. Aku sangat khawatir ada seorang penuntut ilmu pada hari ini yang tidak memiliki satu pun dari keduanya. Enggak punya akal, ya. Enggak punya ibadah. Ya. Sudah tidak cerdas. Ya. Mau ngomongnya enggak ini ya. Sebenarnya cukup enggak kuat, ya. Nah, ini ucapan beliau lah, la aqlun wala nusuk. Tidak punya akal, tidak punya ibadah. Kalau kasarnya ya. Ya, alafu minkum, kalau kasarnya sudah bodoh, malas ibadah. Nah. Ini. Ya. Kalau masih memiliki satu, rajin ibadah tapi kurang pintar, masih mending. Atau pintar ibadahnya kurang, masih mending lah ya. Masih mending. Nah, tapi tidak ada satupun, kata beliau. La aklun wala nusuk. Gak punya akal, gak punya ibadah. Ya. Belajarnya ngawur, belajarnya malas, ibadahnya juga malas. Nah, ini ya. Nah, ini tentunya suatu bentuk koreksi untuk kita semua, introspeksi ya, muhasabah, untuk kita menjadi seorang yang lebih baik lagi. Kita semua, tidak ada terkecuali di antara kita, ya, untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, belajarnya semangat, ibadahnya semangat. Baik. Qala Abu Hatim rahimahullah, berkata Al-Imam Abu Hatim Ibnu Hibban, beliau berkomentar, Al-Atil la yabi'u hadza akhiratihi bima qasada fil ilmi lima yanaluhu fi hutami hadhihi dunya. Seorang yang berakal tidak menjual bagian akhiratnya. Orang berakal tidak menjual bagian akhiratnya, ya, dengan tujuan di dalam ilmunya, ya, dengan tujuan di dalam ilmunya pada apa yang dicapai min hutami hadhihi dunya, dari perhiasan-perhiasan dunia, ya, hutami dunia ini mata'ud dunia. Orang berakal itu dia tidak menjual akhiratnya demi dunia. Itu ringkasnya seperti itu. Ilmu tujuannya akhirat, ya kan? Kita belajar, tujuan kita belajar ilmu agama itu bukan dunia, ya. Bukan dunia. Kalau tujuan kita dunia, rugi. Dan sungguh-sungguh merugi kalau kita belajar agama tujuannya dunia. Kalau orang belajar umum tujuannya dunia, mending belajar ilmu kedokteran supaya jadi dokter. Ya, belajar ilmu penerbangan supaya jadi pilot. Ya. Belajar apa lagi? Dan ilmu-ilmu yang lainnya. Supaya jadi profesor, insinyur. Ya, arsitek dan semisalnya. Masih mending. Memang tujuan belajarnya itu dunia, ya. Nah, kalau kita belajar agama tujuannya dunia, rugi. Lebih rugi lagi kalau dunianya enggak dapat, plus akhiratnya apalagi. Jadi aslihun niyah, perbaiki niat-niat kita dalam belajar agama. Ini kata beliau, kata Ibnu Hibban, orang berakal tidak menjual bagian akhiratnya dengan apa yang dia tuju berupa ilmu, ya, terhadap perolehan dari perhiasan-perhiasan dunia. Li'annal ilma, ini ucapan yang sangat bagus, ya. Li'annal ilma laisal qasdu fihi nafsahu duna ghairih. Karena ilmu, ya, bukanlah yang menjadi tujuan padanya adalah ilmu itu. Jadi kita belajar ilmu, yang kita tuju bukan zat ilmunya, paham ya? Kita tujuan belajar ilmu bukan ilmu. Tapi apa? Tapi li'annal mubtagha, ya, li'annal mubtagha minal asya' kulliha naf'uha la nafsuha. Karena sesuatu yang dicari dari sesuatu seluruhnya itu adalah manfaatnya. Bisa dipahami ungkapan ini, ya? Kita mencari sesuatu itu manfaatnya, ya. Bukan zatnya. Kita makan tujuannya apa? Apa tujuan makan? Supaya kenyang. Ya kan? Bukan makanannya. Yang kita tuju kenyangnya. Sehingga kalau kita sudah kenyang, ya udah, enggak butuh makan, ya kan? Mau dijejali makanan senikmat, seenak apapun, pasti antum nolak. Karena tujuan kita makan itu kenyang, sudah. Selesai, perut kita penuh, kenyang, sudah. Makanan apapun, ya, tertolak. Demikian pula ilmu, yang dicari bukan zat ilmunya, tapi manfaat ilmu, itu maksudnya. Manfaat ilmu itu, bukan ilmunya. Paham ya? Wal ilmu wan naf'u wal ilmu wa naf'ul ilmi syai'an. Ilmu dan manfaat ilmu itu dua hal yang berbeda. Banyak orang yang mendapatkan ilmu ya, tapi dia tidak mendapatkan manfaat ilmu. Inilah namanya ilmu tidak bermanfaat, waliyadzubillah, yang kita diperintahkan untuk berlindung darinya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, berdoa dari ilmu ghairu nafi', ilmu tidak bermanfaat. Banyak-banyak doa kita. Ya. Dianjurkan untuk berdoa di tasyahud akhir, di salat subuh dan salat maghrib dengan doa ini. Allahumma inni a'udzubika, bukan ya? Itu doanya, doa minta ilmu yang bermanfaat ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini. Minta kepada Allah doa ilmu yang bermanfaat. Itu dianjurkan di tasyahud akhir sebelum salam. Kita baca doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, dihafal doa-doa seperti ini ya. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amalan yang diterima. Ini tiga hal yang kalau didapatkan seorang hamba, maka alamatu sa'adah, tanda keberuntungan. Ilmu yang bermanfaat, rezekinya baik, amalan yang diterima, sudah ya, tanda keberuntungan dunia dan akhirat. Taib. Nah, ini kata beliau, wal ilmu wan naf'ul ilmi syai'an. Ilmu dan manfaat ilmu itu dua. Faman aghdha an naf'ihi lam yantafi' bi nafsihi. Barang siapa yang ya menundukkan pandangan dari manfaatnya, yaitu barang siapa yang mengkesampingkan manfaatnya, manfaat ilmu, lam yantafi' bi nafsihi. Dia tidak akan mendapatkan manfaat dengan ilmu tersebut, dengan zat ilmu tersebut. Wa kana kalladzi ya'kul wa la yashba'. Dan keadaannya seperti orang yang makan dan tidak kenyang. Makan tapi enggak kenyang. Ya. Ada orang makan tapi sulit kenyang, ada enggak? Ada ya. Makan tapi kok enggak kenyang-kenyang. Ya. Jin mungkin yang makan. Wal ilmu lahu awwalun wa akhir. Ilmu itu ada awal dan akhirnya. Ya. Ini ucapan beliau yang sangat indah, sangat bagus, terutama bagi para penuntut ilmu. Ya. Kita apa? Belajar ilmu itu tujuannya manfaat ilmu. Apa manfaat ilmu? Ah, nanti akan disebutkan beliau, yaitu amalan. Amalan yang bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala itu. Baik, kita bacakan satu lagi. Beliau nukilkan kemudian ucapan dari Al-Imam Sufyan, yakni Sufyan As-Tsauri rahimahullahu taala. Sufyan As-Tsauri rahimahullahu taala. Seorang imam besar dari kalangan tabi tabi'in ya. Sufyan As-Tsauri. Baik, kata Al-Imam Sufyan As-Tsauri, awalul ilmi al-insat. Awal dari ilmu adalah diam. Ini ya, ini tahapan-tahapan belajar, tahapan-tahapan menuntut ilmu. Awal ilmu adalah diam, sikap diam. Insot. Diam ya. Seorang penuntut ilmu kalau belajar ya harus diam. Enggak boleh ngomong. Ya. Summal istima', kemudian mendengar, istima'. Dalam bahasa Arab, istima' dengan simak beda ya. Istama'a dengan sami'a itu beda. Kalau istama'a, mendengar dengan seksama, memperhatikan. Ya. Istama'a, mendengar dengan benar-benar memperhatikan pendengarannya. Itu namanya istima'. Kalau simak, mendengar, itu ya mendengar. Ya seperti ini, antum mendengar ya. Dengar, tapi mungkin sebagian hanya dengar, ya dengar suara aja. Tidak mendengar isi yang kita sampaikan dari kajian ini. Ya. Dengar enggak? Anda ngomong. Dengar. Banyak yang dengar, yang di luar juga dengar, yang di WC juga dengar. Tapi yang istima', yang mendengar ilqa usama', dengan memperhatikan pendengarannya. Ini yang orang-orang khusus orang-orang yang benar-benar mau mencari ilmu, mengambil faedah. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Nah, sesungguhnya yang demikian itu adalah dzikra, peringatan. Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati, aw alqa sam'a, atau dia memperhatikan pendengarannya, wa huwa syahid, dan dia menyaksikan. Ya. Oleh karena itu Allah melarang kita apa? Memerintahkan kita untuk istima'ul Qur'an. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lah, maka istima'lah, dengarkan dengan memperhatikan, istima' wa ansitu, dan diam, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kalian dirahmati. Demikian pula mendengarkan musik. Mungkin kita sering enggak sengaja dengarkan musik, ya kan? Apakah dari dering HP atau orang-orang menyetel musik. Musik haram ya. Musik haram. Lalu bagaimana kalau ada orang nyetel musik terdengar sama kita? Nah, ya ada dua. Kalau kita mendengar sambil menikmati, apalagi sambil goyang-goyang kepala, apalagi sampai muter-muter, nah ini namanya istima, haram. Tapi kalau sekedar terdengar, ya dengar, kita gak memperhatikan, ya namanya suara, gimana kita mau gak mendengar, mau nutup telinga juga sulit. Nah ini yang dimaafkan. Yang berdosa itu kalau kita mendengar dengan memperhatikan, ya. Nah ini juga hati-hati. Makanya sebaiknya tempat-tempat yang penuh dengan full music ya, itu dijauhi. Baik. Tsumma istima', tsummal hifdz. Kemudian istima' yang kedua ya. Yang pertama apa tadi? Awal ilmu apa tadi? Diam, insot. Tsummal istima', kemudian mendengar. Tsummal hifdz, kemudian menghafal. Ya. Tsummal 'amalu bihi, kemudian beramal dengannya. Tsumman nasyr, kemudian menyebarkannya. Nah, ini. Ya, tahapan-tahapan ilmu. Pertama diam, kedua mendengar, ketiga menghafal, keempat beramal, kemudian yang terakhir, yang kelima, menyebarkan ilmu, an-nasyr. Baik, wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang yang mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.